yang tak harus ku cari, tetapi tak dapat ku mengerti. Sesuatu yang baru ku sadari, kau tinggalkan aku tanpa sebab yang pasti. Sesuatu yang harusnya terjadi, kau sakiti aku, kau yang harus ku benci, tetapi tak dapat ku mengerti. Sesuatu yang telah mati, ku mencari hati yang ku benci. Ku mencari sesuatu yang tak kembali, ku mencari hati yang ku benci. Tetapi tak sesuatu yang telah mati, ku mencari hati yang ku benci. Ku mencari sesuatu.